Jadi kalau membaca la ilaha illallah itu yang benar. Kalau membaca la ilaha illallah, apalagi ilulu, salah itu. Lamnya itu mufakhamah. Yang benar lamnya, lam dalam ini ya kaidah tajwid itu selalu dibaca muraqqaqah atau tipis. La, la ilaha illallah, enggak boleh la ilaha illallah. Kemudian berikutnya ma laka, ma, ma tetap, ma juga muraqqaqah, ma laka minallahi, kecuali allahi, karena setelah lam itu ha ya, minallahi min waliyin wala nasir, harus ditampakkan gunnahnya min, enggak boleh min waliyin wala nasir, tidak benar ya. Yang benar min, karena nun bertemu dengan waw adalah idgham bi gunnah, harus ada dengungnya, ada, harus ada gunnahnya. Kalau enggak ada gunnahnya maka itu salah, itu tidak benar. Min waliyin wala nasir, wala nasir, enggak boleh wala, min waliyin wala, wala nasir, tidak benar ya, wala nasir. Kemudian demikian juga kalimat wa may yakfur, yakfur, enggak boleh wa may yakfur. Kaf bukan huruf qalqalah, enggak boleh dibaca wa may yakfur. Demikian juga ta yat luna, biasa yat yat yat luna, enggak boleh yat luna kitab ya, yat lunahu itu salah, salah kubro. Atau kalau bahasa bahasa tajwid khotok jali, salah yang besar. Yat luna, yat lunahu, bisa ya, biasa aja, tidak boleh dibaca yat lunahu, yakfuru bih, yakfuru, yakfur bihi, yakfur, enggak boleh yakfur. Demikian juga kalimat Allahu akbar, enggak boleh Allahu akbar ya, itu diqalqalahkan, maka itu termasuk khotok jali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya saya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi atau berbicara langsung kepada kami dan langsung memberi tanda-tanda kekuasaannya kepada kami di hadapan kami, kata orang Yahudi dan Nasrani. Ya, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak akan beriman walaupun langsung diberi ya, langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada mereka, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kemudian orang Yahudi tidak mau mengikutinya atau tidak mau melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung di atas kepala mereka. Kemudian mereka bersujud. Bersujud mereka juga tidak bersujud langsung karena Allah Subhanahu wa taala, bersujud mereka dengan melirik ke atas. Ya, wah, ini Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kita. Kita harus sujud. Padahal itu sudah jelas-jelas tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sekarang ini sujud yang paling mulia atau sujud yang paling mustajabah menurut orang-orang Yahudi yaitu sujud dengan menengok ke atas. Dengan alasan dengan sujud ini kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami wahai Muhammad, sesungguhnya kami, kata Allah SWT, arsalnaka, mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhira, ya, dengan membawa pula kebenaran itu berupa kabar gembira dan peringatan, atau takut menakut-nakuti orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alu an ashabil jahim. Sudah, jangan engkau tanya masalah orang yang akan atau penghuni neraka jahanam, karena sesungguhnya azab mereka itu sangatlah pedih. Azabnya siapa? Ya jelas itu orang-orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada kitab-kitab mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril kepada para nabi-nabi mereka, para rasul mereka. Mereka tidak mau beriman, tidak mau mentaatinya. Ketahuilah bahwasanya mereka itu ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani setelah tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar dan termaktub dalam kitab-kitab mereka, mereka sekali-kali tidak akan ridho, tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan tenang sebelum manusia atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka, mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti tradisi-tradisi mereka, baik itu berupa ibadah, muamalah atau apa saja, akhlak-akhlak mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardo. Dalam nahwu lan tardo, lan masuk setelah itu fi'il madhi mudhari radiya yardo. Ya, yardo tanda fi'il mudhari-nya, kalau pernah belajar bahasa Arab Ibu sekalian, lan kalau setelah itu fi'lul mudhari, lan itu bermakna selama-lamanya tidak akan, tapi di dunia, lan selama-lamanya tidak akan, ya pokoknya nanti selama-lamanya, selama masih hidup di dunia tidak akan ridho, walan tardo, selama-lamanya tidak akan ridho. Siapa yang tidak ridho? Al-Yahudu walan Nasoro, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau Muhammad dan umat kamu mengikuti agama-agama mereka. Subhanallah Bu sekalian. Sekarang mereka tahu enggak mungkin, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka punya taktik, gak mungkin, susah ini untuk menyelewengkan orang-orang Islam agar mereka meninggalkan akidah-akidah mereka, susah. Bagaimana caranya? Mereka ada cara, trik-trik tertentu. Sekarang ini yang dikenal oleh para ulama adalah Ghazwul Fikri. Salah satunya yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir adalah Hurriyatun Nisa, atau kebebasan wanita. Hurriyatun nisa, Ghazwul Fikri itu. Wanita itu harus kerja seperti halnya laki-laki. Mereka tahu kalau dikasih tahu, oh, dirusak dengan apa? Akidah-akidahnya orang Yahudi dan Nasrani enggak mempan. Wah, jelas itu menyekutukan Allah, kita enggak mau. Hatta walaupun setiap hari enggak pernah sholat, enggak mau, saya enggak mau ikut orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ada trik-triknya, namanya Ghazwul Fikri. Dia perang pemikiran mereka, diperangi oleh orang-orang kafir. Ghazwul Fikri diperangi itu dengan apa? Dengan pemikiran mereka. Caranya dengan apa? Contohnya perempuan dan laki-laki itu sama, kasih hak mereka. Perempuan punya hak, haknya untuk ini apa? Untuk bekerja, untuk cari uang. Akhirnya apa Ibu sekalian? Lihat, setelah perempuan itu kerja, semuanya kerja, lalailah mereka tarbiyatul aulad, mendidik putra-putri mereka. Dah lupa, menang dia. Ya, sekarang ya enggak mungkin mereka akan memberitahu, oh ini yang benar itu ini. Orang muslim ya 99% mereka akan langsung mengelak. atau menolak langsung. Tapi kalau dengan jalan lain, ya mereka tahu kalau dengan jalan lain yang pelan-pelan akan tetapi kena, itulah nanti yang bisa merusak kaum muslimin. Setelah ini perempuan dan laki-laki semuanya, ya perempuan dan laki-laki semuanya keluar kerja semuanya, atau terbalik, yang laki-laki di rumah, kalau laki-laki di rumah nggak kerja biasanya, ya sudah main kelayapan kesana kemari, nggak ngurusin anaknya, karena sudah fitrah wanita itu senang dengan putra-putrinya, selalu mengayomi anak-anaknya. Kalau laki-laki senangnya kesana kemari, gak kerasan di rumah sekalian. Akhirnya apa? Ya, generasi kaum muslimin hancur. Mereka tidak faham dengan agama mereka, sampai-sampai agama atau tradisi kebudayaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai bagian dari agama-agama mereka. Subhanallah. Makanya walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah qat'i. Sudah dicap, ini sudah ditali secara patri. Ya, ditali kuat-kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama-lamanya ya, kepada orang Islam sebelum mereka mengikuti tradisi atau ya, agama-agama mereka. Subhanallah ya. Sekarang ini Bapak sekalian, kaum muslimin, kalau ini contohnya masalah salam, contohnya Bapak sekalian, kalau halo ya, bangga sekali. Terus good morning, selamat pagi, masya Allah, bangga sekali. Ketika mengucapkan salam, assalamualaikum, kayaknya malu. Ya, subhanallah. Itu kaum muslimin. Kemudian ketika berpakaian, pakaiannya yang afwan saja nih, pakaiannya yang ngetren, sempit-sempit, lebih pede kalau ke supermarket. Tapi kalau ini pakai cadar, wah kok kayak ini kayak ustazah aja. Yang pakai cadar tuh ustazah saja seumpama, atau pakai baju besar kalau enggak pakai cadar. Pakaian yang menutup aurat. Ini seterusnya. Ketahuilah ibu sekalian, ayo kita bangga dengan tradisi-tradisi Islam, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja, walaupun di situ terdapat orang Yahudi dan Nasrani, di situ ada orang Islam, kita tebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada orang muslim. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam kepada kaum muslimin, yang mana di situ, di majelis itu terdapat orang Yahudi dan Nasrani. Kita tebarkan salam. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah orang Yahudi dan Nasrani tidak ridho selagi kita berpegang teguh terhadap agama kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna hudallahi huwal huda. Nah, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sejati, petunjuk yang benar. Ya, jangan mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, petunjuknya orang Yahudi dan Nasrani, tinggalkan. Tapi sesungguhnya petunjuk yang benar, petunjuk yang hakiki adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini hudallah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi pengarahan kepada umatnya, baik itu berupa perintah, larangan, itu bukan dari hawa nafsu beliau, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau sudah ini, sekarang ini mereka sudah luar biasa, orang Yahudi dan Nasrani, mereka trik-trik mereka sudah, subhanallah, banyak yang berhasil. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang hakiki. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dikasih tahu, kamu harus mengikuti petunjuknya Allah dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan itu petunjuk-petunjuk atau syubhah-syubhah atau tasyabuh yang menyerupai orang-orang kafir. Tinggalkan itu, ikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Seandainya engkau mengikuti, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsunya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani, agama mereka bukanlah agama yang hakiki. Agama mereka adalah agama yang berdasarkan hawa nafsu dari dahulu sampai sekarang. Mereka berusaha mengotak-atik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau mengikuti mereka, kan ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu ilmu qala Allah wa qala Rasulullah, atau setelah datang kepada kamu ilmu berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka kamu tidak di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak memiliki pelindung dan tidak pula memiliki penolong. Enggak ada yang bisa menolong dan tidak ada yang bisa melindungi. Ya. Jadi sekarang ini kalau sudah jelas-jelas di sana ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hak, kemudian berpaling dari petunjuk Rasulullah sallam yang hak, maka ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti mereka tidak memiliki pelindung dan tidak pula memiliki orang yang bisa menolongnya. Contohnya, petunjuk yang hak, ketika anak lahir dia akikoin, itu petunjuk yang hak, yang benar. Akan tetapi, ya, masih mengikuti petunjuk lain, akikoh tidak, tapi 7 bulan masih di kandungan diadakan acara-acara yang tidak merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga masuk di sini. Berarti mereka, ya, mereka yang seperti itu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang kedua, yang berikutnya, banyak sekali contohnya Ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Tidak pula para sahabat tidak pernah merayakan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah orang-orang yang berikutnya, ya, setelah jauh beberapa kurun kemudian, karena menandingi orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani saja merayakan kelahiran Isa Al-Masih, kita lebih berhak. Ya, padahal tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula petunjuknya Rasulullah, para sahabat, maka mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu. Orang-orang seperti itu mengikuti hawa nafsu, sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Isra dan Mi'raj, Isa Al-Masih itu naik ke atas, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka peringati kenaikan Isa Al-Masih. Orang muslim lebih berhak. Kita orang muslim juga punya. Rasulullah SAW malah dibawa ke langit ketujuh. Ya. Bahkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lewat ini bersama Jibril alaihi salam. Isa Al-Masih diperingati, kita lebih berhak memperingatinya, padahal tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk dari sahabat. Nah, seperti inilah orang yang mengikuti hawa nafsu. Katakanlah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Qul inna hudallahi huwal huda. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah petunjuk yang hakiki. Orang yang seperti ini, orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka tidak akan mendapatkan pelindung di akhirat nanti dan tidak pula memiliki, ya, tidak pula mendapatkan orang yang bisa menolong mereka. Subhanallah. Dan ini kalau apa, peringatan-peringatan ini tidak diperangi oleh orang Yahudi dan Nasrani, justru mereka senang. Karena apa? Tasyabuh. Ya, sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nanti kalau pas Mauludan ada pianonya. Tang ding tang ding tang ding, sama. Enggak ada bedanya sama sekali. Ya, nyanyi-nyanyi sama dengan orang Nasrani yang memperingati lahirnya Isa alaihi salam. Ibu sekalian, ada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah bayanu inadil yahud wan nasara haitsu la yardawna an ahadin illa idza taba'a dinahum. Menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani, menjelaskan orang Yahudi dan Nasrani yang membangkang sampai-sampai mereka tidak akan ridho selagi umat Muhammad mengikuti agama mereka. Kemudian berikutnya, al-hadharu minal yahudi wan nasara. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada pertanyaan, ya buktinya orang-orang yang ini kok tetap aja mengikuti padahal dia tahu tidak boleh, orang Yahudi itu kafir dan orang Nasrani itu kafir, tapi kok tetap aja kaum muslimin mengikutinya. Ya, itu sudah sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya. La itu letak la mutakid. Dalam bahasa Arab la mutakid itu lam untuk menguatkan. Jadi di situ ada dua, lam dan nun takkid. La tattabi'anna. Lam dan nun. Nunnya juga nun takkid. Sungguh-sungguhnya double. Ya. Sungguh benar-benar. Ya. Umatku akan mengikuti tradisi-tradisinya orang-orang sebelum mereka. Shibron bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Wadhiro'an bidhiro'en, satu dhiro' demi satu dhiro', sehasta demi sehasta. Ya, jelas. Jangan heran kalau kaum muslimin mengikuti tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu sudah ini wahyu dari Allah SWT, perkataan Rasulullah SAW hak. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bantahan kepada orang-orang kafir, bantahan kepada orang-orang kafir, bantahan Allah, ya, bantahan Allah kepada orang-orang kafir bantahan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang kafir, yaitu apa? Qul inna hudallahi wal huda. Dalam kurung, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang benar. Qul inna hudallahi wal huda. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, annal bid'a dhalalah liqaulihi ta'ala qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya bid'ah itu menyesatkan, ya, sesungguhnya bid'ah itu menyesatkan. Ini juga termasuk bantahan bid'ah hasanah. Enggak ada bid'ah hasanah itu, semua bid'al bid'atu dhalalah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang hakiki atau petunjuk yang paling benar. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, tahrimu atba'i ahwa'il yahudi wan nasara. Haram mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Haram mengikuti atau mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Haram mengikuti, tahrimu atba'i ahwa'il yahudu wan nasara. Ahwa'il yahudu wan nasara. Haram mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Loh, ini kok hawa nafsunya orang Yahudi dan Nasrani? Karena agamanya orang Yahudi dan Nasrani bukanlah agama, akan tetapi agama mereka adalah hawa nafsu. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ahlul ilmi adalah ahlul ahwa atau ahlul hawa. Sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, pengikut hawa nafsu. Orang Yahudi dan Nasrani, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya ketika beragama persis dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian berikutnya, annama 'alaihil yahudu wan nasara laisa dinan. Sesungguhnya yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani bukanlah agama. Sesungguhnya apa yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani bukanlah agama. Bal huwa hawa. Akan tetapi hawa nafsu. Sampai sekarang gak cocok, dicocok-cocokin. Padahal orang-orang Nasrani secara umum, hari yang paling mereka muliakan adalah hari Ahad. Tapi di sini hari Jumat. Itu mereka berubah-berubah, kalau berubah-rubah agama mereka, ya. Syariat mereka itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahbar atau pendeta-pendeta mereka. Kemudian yang berikutnya, barang siapa mengikuti hawa nafsunya, barang siapa mengikuti hawa nafsunya, setelah datang kepadanya al-ilmu, setelah datang kepadanya al-ilmu. Ilmu itu apa di sini maksudnya? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah. Setelah datang kepadanya al-ilmu, dalam kurung qala Allah wa qala Rasulullah, fa huwa ashaddu dhalalah, maka dia adalah orang yang sangat tersesat, sangat tersesat. Maka dia adalah orang yang sangat tersesat. Kemudian faedah berikutnya, faedahnya banyak sekali nih, Bu. ya. Sesungguhnya apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah, fahuwa ilmun, atau sunnah itu adalah ilmu. Berarti ilmu yang hakiki adalah Al-Qur'an dan sunnah, itu yang benar. Kalau ilmunya orang Yahudi dan Nasrani adalah hawa nafsu. Makanya orang-orang ahlul bid'ah yang masih mengikuti hawa nafsunya sama persis dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut sebagai ahlul ahwa. Bukan saya yang nyebut ini, para ulama ya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, kalau masih mengikuti hawa nafsu, dia adalah ahlul ahwa. Kemudian yang terakhir, insyaallah taala, annaka idza tabata ghaira syariatillahi fala ahada yahfazuka minallah. Ya. Apabila engkau tidak mengikuti syariat Allah, apabila engkau tidak mengikuti syariat Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjagamu dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada, Pak. Dalilnya apa? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Enggak ada yang bisa menolong. Ya, sudah mendapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wa kullu bid'atin dhalalah finnar. Finnar udah, kalau sudah qat'i enggak ada yang bisa menolongnya, ya. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, ya. Sudah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini secara umum, alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Kata Qatadah, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzina atainahumul kitaba adalah ahlul kitab, yaitu baik itu berupa Yahudi dan Nasrani atau Muhammad, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang diberi kitab, berupa kitab, kata Qatadah. Kemudian diriwayatkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya alladzina atainahumul kitab adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka sebuah kitab. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau dalam Al-Qur'an, dalam satu tafsir itu memiliki dua arti, maka digabungkan itu lebih afdol. Jadi ini ayat Al-Qur'an ini, surah Al-Baqarah ayat 121 ini bukan khusus umat Muhammad SAW, akan tetapi juga umat-umat terdahulu. Ya, sesungguhnya orang-orang alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang benar, maksudnya bacanya tidak dirubah-rubah, kemudian sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, baik itu maknanya seperti hal yang dijelaskan oleh para ulama, ya, haqqa tilawati di sini makna, lafaz, arti, ya, ya, makna dan lafaznya, afwan, makna dan lafaznya, lafaznya tidak dirubah seperti halnya orang-orang munharifun dari kelompok Jahmiyah dan seterusnya, dan Mu'tazilah yang mengatakan ini, ya, istawa bimana istaula, itu munharifun, yatruna haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang benar tidak dirubah, ya, ulaika yu'minuna bi, mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau orang Yahudi dulu, orang Yahudi dan Nasrani, di dalam kitab-kitab mereka, ya, terdapat anjuran agar mengimani Nabi akhirul zaman, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kata Isa bin Maryam, di situ juga disebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti ada mubashir, kabar gembira, yaitu Nabi akhirul zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ya, makanya Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia dengar, Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang datangnya dari Madinah. Madinah pada waktu itu banyak orang Yahudi. Ketika dia dengar di Makkah itu ada orang yang mengaku dirinya Nabi, maka dia langsung menyuruh siapa? Saudaranya, wahai saudaraku, engkau harus pergi sekarang juga. Kemudian ini orang yang mengaku Nabi ini siapa dia? Kemudian jelaskan nanti kepadaku. Kemudian saudaranya langsung pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian balik lagi mengabarkan kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari langsung tanya, apa yang engkau dapatkan dari Mekah? Wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya tidak menjumpai seorang kecuali orang yang satu ini, yaitu Muhammad SAW, yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kejelekan. Saya tidak melihatnya kecuali kebaikan. Langsung tidak, ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang taat. Langsung dia lari ke Mekah, langsung pergi ke Mekah. Kemudian sampai Mekah, langsung minum air zam-zam. Dicarilah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang mengaku sebagai nabi, dan yang ditanya adalah Rasulullah SAW langsung, ya, karena pada waktu itu dakwah Rasulullah SAW masih sir bisir, tidak secara alaniyah. Kemudian digandenglah tangannya Abu Dzar Al-Ghifari, sungguhnya saya lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat langsung ciri-cirinya sama seperti apa yang disebutkan dalam kitabnya, kitab, ya, Taurat, maka di Injil, afwan, Injil, kemudian dia langsung berkata nasyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung pulang, tapi tidak pulang langsung ke Madinah. Pulang duduk dulu di Mekah. Kemudian dia mengangkat, ya, berada di suatu tempat yang tinggi, kemudian mengumumkan kepada orang-orang Quraisy. Apa kata dia? Wahai kaum Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang Quraisy langsung ini menghunus pedangnya, mau membunuh Abu Dzar Al-Ghifari. Hendak dibunuh Abu Dzar Al-Ghifari. Datanglah Qatadah. Wahai kaum Quraisy, apakah engkau hendak membunuh suku Al-Ghifari, suku yang memiliki keutamaan? Kemudian mereka takut semua. Oh, enggak jadi. Kita tidak jadi membunuh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian tidak puas Abu Dzar Al-Ghifari, kok enggak ada yang mau beriman? Langsung naik lagi ke tempat yang tinggi. Wahai kaum Quraisy, dulu tidak ada mikrofon, Bu. Ya, langsung naik ke tinggi, ya, tempat yang tinggi. Wahai kaum Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ah, ini geram lagi ini kaum Quraisy, karena mereka belum siap untuk menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. geram lagi hendak menghunus pedang mereka, datang lagi Qatada. Sampai yang ketiga, dengarlah Rasulullah SAW sampai tiga kali, kemudian digeret tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya aku tidak memerintahkan engkau mendakwahkan agama yang hak ini di sini, akan tetapi aku menyuruh engkau mendakwahkannya di negeri kamu, mendakwahkannya kepada kaum-kaum kamu. Jadi bapak sekalian, di sini bahwasanya orang yang beriman terhadap kitabnya, ya, mereka lah orang yang membaca kitab-kitab mereka dengan bacaan yang benar. Ya benar, bacaan yang hak, baik itu membaca Taurat atau Injil. Karena masih ada yang beriman yang sesuai dengan perintah Allah SWT, baik itu kaumnya Musa, Isa, ya, ada yang masih beriman. Ya. Jadi orang-orang yang diberi kitab oleh Allah SWT, kemudian dia membacanya dengan bacaan yang benar, tidak mengurangi maknanya, tidak merubah lafaznya, mereka lah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Qur'an. Tidak boleh dirubah sedikit pun maknanya, enggak boleh. Maknanya juga enggak boleh dirubah, apalagi lafaznya. Ya, dan kita tahu itu mesti akan diketahui oleh para ulama. Karena Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ulaika yu'minuna bihi. Jadi orang yang beriman membacanya dengan bacaan yang bagus, bacaan tartil, ya. Iyyaka na'budu, enggak boleh dibaca iyyaka na'budu. Iyya dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim, enggak baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Dibaca panjang pendeknya. Itu termasuk di sini orang yang beriman pada kitab Allah SWT. Karena termasuk kaidah cara yang baca yang benar itu juga, kalau dia membacanya benar maka artinya pun benar. Tapi kalau bacaannya salah, ya, panjang pendeknya salah, artinya juga salah. Contohnya gimana ya? Innallaha inna. Nah, padahal cukup dibaca innallaha inna. Itu artinya kalau inna sesungguhnya kami, dibaca dua harakat. Kalau inna cuman sesungguhnya. Kalau dibaca inna Allah, sesungguhnya kami Allah, merubah itu. Makanya orang yang mempelajari tajwid berarti dia juga orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur, tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, ya, maka dia orang-orang yang merugi. Nah, ini berarti orang dahulu, kaumnya Musa, Isa, ada yang masih beriman, yang masih membaca kitab-kitab Allah SWT dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ya. Bisa diambil faedah dari ayat yang mulia ini sekalian. Yang pertama, sesungguhnya, ya, annahu laisa mujarrad idyanul kitabi fadilatun lil insan balil fadilatu bitilawatihi haqqa tilawatihi. Sesungguhnya bukanlah datangnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukanlah datangnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keutamaan bagi manusia. Akan tetapi ada kewajiban yang lebih penting lagi dan merupakan fadilah yang besar, yaitu dengan membacanya secara benar. Ya. Wah, kita sudah ada kitabnya ini. Contohnya orang Yahudi, oh, kitab kita Injil. Tapi enggak benar cara membacanya, dirubah-rubah. pengakuan mereka itu, wah, kita memiliki keutamaan karena diturunkan kepada kita kitab, berarti kita memiliki keutamaan. Tidak, ya, karena apa, ada kewajiban yang lebih penting dan itu merupakan keutamaan, yaitu dengan membacanya secara benar. Kemudian berikutnya, anna lil imani alamah wa alamatuhu al amal. Sesungguhnya tanda-tanda iman yaitu dengan amal. Ya, sesungguhnya tanda-tanda iman yaitu dengan amal. Contohnya apa? Tadi kalau ini, oh, saya beriman kepada kitab ini, ternyata bacanya tidak pernah baca sama sekali Al-Qur'an contohnya. Saya beriman kepada kitab Allah tapi enggak pernah baca. Kemudian syariatnya, kehidupannya juga tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Maka itu, ya, orang yang seperti itu bukanlah orang yang beriman secara hakiki. Karena iman yang sebenarnya, tanda-tanda keimanan seseorang yaitu banyak amal. Kalau beriman kepada Al-Qur'an, amalnya juga sesuai dengan Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, sesungguhnya orang yang menyelisihi Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang menyelisihi Al-Qur'an, kana dzalika dalilan ala naqsi imanihi. Sesungguhnya orang yang menyelisihi Al-Qur'an menunjukkan bahwasannya imannya berkurang. Berkurang. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kemudian berikutnya, membaca Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua. Anna tilawatal Qur'an nau'an. Membaca Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Yang pertama, tilawatu haqqin, tilawah yang hak, tilawah yang benar. Tilawah yang benar atau bacaan yang benar. Yang kedua, wa tilawatu naqisatin laisat tamah. Yang kedua, bacaan yang kurang dan tidak sempurna. Bacaan kurang yang tidak sempurna. Bacaan yang hak, tilawatu haqqin, tilawah yang benar atau yang hak, yaitu mengucapkan lafaznya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, ya, dan memahami maknanya, kemudian amilan bi ahkamihi musaddiqan bi akhbarihi, kemudian mengamalkannya, ya, membaca dengan benar, yaitu membaca lafaznya juga sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan hukum-hukumnya atau mengamalkannya. Subhanallah, itu udah sempurna memang ini. Kalau ini tilawatu haqqin, tilawah yang benar dan tilawah yang tamah. Bukan cuma membaca saja tapi memahami maknanya langsung, kemudian langsung mengamalkannya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya, afan, ya, kalau enggak Abdullah bin Mas'ud, sahabat lain, afan, salah satu sahabat, apa katanya, saya tidak akan belajar ayat Al-Quran berikutnya sebelum saya mengamalkannya. Ya. Kemudian yang tilawah naqisah, bacaan yang kurang dan tidak sempurna adalah faman istagbarau au jahada fa'innahu lam yatluhu haqqa tilawati. Barang siapa yang sombong atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah, atau kitab-kitab Allah, maka sesungguhnya dia tidak membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Contohnya ya banyak. Kalau ini sebenarnya khususnya kepada orang Yahudi dan Nasrani, umumnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, insyaallah taala Bapak sekalian, terakhir faedah dari ayat yang mulia ini. Ini faedahnya bukan dari saya sendiri tapi dari tulisan atau ta'lif yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Faedah yang terakhir adalah anal kafiru bil qur'ani mahma asaba minad dunya fahuwa khasir. Ya. Sesungguhnya orang yang kufur terhadap Al-Qur'an walaupun dia mendapatkan kesenangan di dunia, walaupun dia mendapatkan kesenangan di dunia, walaupun dia mendapatkan kesenangan di dunia, dia termasuk orang-orang yang merugi. Contohnya Qarun, hartanya banyak tapi tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, ya. Umum ini rugi. Rugi di akhiratnya nanti. Insyaallah ini saja Ibu sekalian. Yang dapat saya sampaikan, di minggu yang akan datang kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-122. Kalimat ini yaitu kalimat ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini PR bagi ibu-ibu. Ini maknanya apa? Ya, karena ini sering disebutkan dan oleh para ulama pun tafsirnya tidak diulang-ulang. Sudah dalam tafsirnya sudah kita jelaskan, makna tafsir ini sudah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya. PR bagi ibu-ibu sekalian, termasuk faedah-faedah dari ayat ini. Karena ayat ini ada dalam Al-Quran, kalau enggak salah sebelumnya ini sudah ada 3. Ya bini Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Coba dicari ibu sekalian, PR ibu sekalian, tentang tafsir dari lafaz yang berbunyi seperti ini sekaligus faedah-faedahnya. PR. Allahu a'lam bissawab. Apakah seorang muslimah yang memakai jilbab gaul, modis dan lain-lain itu telah memakai jilbab seperti yang diperintahkan? Kalau tidak, apakah mereka ini berdosa karena sebenarnya mereka telah mengetahui syarat-syarat jilbab itu sendiri? Ya belumlah bu, sudah tahu jawabannya. Apakah termasuk ini syarat? Ya enggak, karena kalau gaul berarti itu identik dengan perhiasan. Ya, kalau jilbabnya gaul, walaupun jilbabnya ini jilbabnya besar, tapi ada gambar bunga-bunganya. Pas di bagian-bagian tertentu ada gambar hati contohnya, atau gambar apa yang membuat pandangan laki-laki ya menjadi suatu perhiasan. Nah, itu juga termasuk tidak diperbolehkan, itu juga gaul. Gaul ini artinya luas. Jadi yang sempit, yang kerudung cuma ditempelkan di kepala, rambutnya masih menggunung ke atas. Ya. Kemudian kerudung tapi cuma separuh, seperti halnya orang Nasrani, separuh kerudungnya, rambutnya yang depan kelihatan. Kemudian ada yang tertutup rapat, tapi setelah itu pas diputar lagi ke leher, putar lagi. Nah, itu termasuk jilbab yang tidak syar'i, ya. Kalau dia sudah tahu yang syar'i itu adalah ini ya, dia berdosa. Dia termasuk ini, masuk dalam hadis ini, setelah ma tabayyana lahu minal haq. Kalau sudah ini enggak, ini termasuk pengikut hawa nafsu. Tapi ibu-ibu sekalian ya, pengikut hawa nafsu itu ada marotib, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya, marotib yang ada tingkatan-tingkatannya, pengikut hawa nafsu. Wah, nanti kalau orang bid'ah, bid'ahnya sedang aja cuma zikir berjamaah seperti itu juga dolal, itu kesesatan. Akan tetapi di sana ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu itu meminta ke kuburan, kemudian menyembelih dan selain Allah Subhanahu wa taala, bid'ah yang syirik, ada marotibnya. Nah, ini juga pengikut hawa nafsu, berarti dia masih mengikuti hawa nafsu. Nah, yang ditakutkan lagi, karena ini kata Allah SWT, malaka minallahi miwalihi wala nasir. Orang yang seperti ini di hadapan Allah SWT tidak punya penolong dan tidak pula punya pelindung. Malaka minallahi miwalihi wala nasir. Jangan-jangan dia sudah ditakdirkan oleh Allah SWT orang yang sesat. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT orang yang sesat. Makanya ini yang ditakutkan, yang harus kita pikirkan. Jangan-jangan ini orang yang disesatkan Allah SWT, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Yang disesatkan Allah SWT itu orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Siapa itu? Orang Yahudi, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Orang yang sesat ya. Tapi sesatnya ini tidak sama dengan sesatnya orang Yahudi dan Nasrani. Saya bilang tadi, keimanan itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling rendah keimanan, tingkat keimanan apa? Tingkatan keimanan yang paling rendah ada imatatul adza anit tariq, menghilangkan duri dari jalan. Imatatul adza anit tariq, segala sesuatu yang bisa membuat orang sakit. Demikian juga keimanan yang paling tinggi adalah ihsan. Demikian juga kemaksiatan bertingkat-tingkat. Tidak seperti halnya apa yang dipahami oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, gitu ya. Ini enggak sama tentunya, tapi yang jelas ini juga pengikut hawa nafsu ya. Kemudian berikutnya, wallahu a'lam bissawab. Memasang foto di rumah apakah diperbolehkan? Ya, boleh foto pemandangan. Ya, foto pemandangan diperbolehkan. Tapi kalau foto yang bernyawa itu jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram, ibu-ibu sekalian, haram. Karena di sana ada banyak sekali dalil-dalilnya, termasuk adalah la yadkhulu al malaikatu la yadkhulu baitan fihi aswaru wa al kalb. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing. Kemudian banyak sekali dalil-dalilnya, inna min siraril khalqi indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menggambar, al-musawwirun. Kemudian hukumnya memasang foto di Facebook. Facebook sekalian, saya pernah membaca ini, saya tidak ini lah ya. Saya ngambil dari fatwanya Indonesia, dari siapa tuh, saya nasihat mereka, walaupun dari belakang itu yang afdol ditinggalkan untuk sementara. Ini PR bagi saya untuk di Facebook ini, saya secara langsung dengar dari ini apa, fatwa dari Indonesia itu yang afdol ditinggalkan, dan itu bisa membuat fitnah walaupun cuman gambar pakai cadar, kalau bisa dihilangkan. Tapi saya melihat ini, Syekh, kalau orang laki-laki, Syekh Masyhur Ahlus Salman, saya mengikuti kiriman-kiriman beliau, artikel-artikel beliau, Syekh Masyhur Al-Muhaddits, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di ini ya, di profilnya itu dimunculkan gambar beliau. Gambarnya Syekh Masyhur. Saya mungkin nanti saya buka Facebook, tanya langsung ke Syekh Masyhur ya. Saya akan saya tanyakan insyaallah taala. Saya kalau fatwa dari Indonesia saya baca itu tidak diperbolehkan itu, karena itu akan membawa fitnah. Kalau laki-laki gimana ya? Laki-laki juga termasuk itu membawa fitnah. Ya. Wallahu a'lam. Menimbulkan ain. Menimbulkan ain ini apa nih maksudnya menimbulkan ain? Mungkin fitnah ini, pandangan yang tidak benar ini. Kalau orangnya bahaya lah yang jelas nih. Ain di sini kalau ain Bu sekalian, al-ainu haq kata Rasulullah SAW, ain itu hak ada. Tapi ain di sini yaitu orang yang hasad. Kalau ain di sini apakah menimbulkan ain? Kalimat istilah ain ini apa maksudnya? Saya kurang tahu. Atau bikin orang ini ya melihat orang yang cakep akhirnya enggak mengucapkan kalimat Allah, akhirnya yang cakep ini langsung demam atau gimana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Itu kalau jelas-jelas ya melihat anak kecil atau orang besar Masya Allah tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, ya terkena ain karena takutkan hatinya terdapat hasad. Apakah memakai niqab ala muslimah Arab di Indonesia termasuk tabarruj, berbeda dengan berbeda dari kebiasaan? Enggak semua bahkan orang Arab tuh tabarruj Bu sekalian, tapi secara keumuman mereka itu sebenarnya, saya pernah berbincang-bincang dengan orang yang multazim, orang yang agamanya bagus di sini, teman saya, dia bilang sebenarnya orang Indonesia yang memakai niqab sama orang di sini yang memakai niqab, orang biasa-biasa di Indonesia sama orang biasa-biasanya di Qatar, itu lebih baik orang biasa-biasanya Indonesia. Ya, kenapa? Kalau di sini mereka memakai niqab itu karena mereka kebiasaan, mereka tradisi mereka. Kata mereka, mereka pakai niqab enggak pernah sholat sama sekali kecuali id banyak katanya. Saya ceritain seperti itu. Oke, jangan heran, ini pakai niqab kok ininya masih apa kelihatan bentuk lekuk tubuhnya pakai apa seperti. Jangan heran. Karena ya itu masih tabarruj seperti itu dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana mentahdir kaumnya, khususnya kaum-kaum Arab itu ditahdir langsung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nasihat-nasihatnya banyak sekali. Mereka itu apa ya, cuman kebiasaan saja gitu. Dan mereka kalau yang ini, mereka yang melihat kalau orang Arab saja, ya kalau yang melihat orang Arab mereka akan tutup. Kalau sama supir, nah ini cerita dari supir. Supir bahkan pakai celana pendek pun biasa. Kenapa? Itu tradisi menurut mereka. Ya, kalau orang Indonesia, nah itu orang Indonesia kan mereka, tidaklah orang Indonesia walaupun dia orang biasa kecuali dia melakukannya karena menjalankan syariat Allah. Dan saya insya Allah ta'ala ibu-ibu sini semuanya mengamalkannya karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena Allah. Ya, kalau masih niqabnya niqab yang ala-ala Arab yang afwan-afwan saja ya, ketat pakai niqab tapi ketatnya Masya Allah luar biasa. Belum nanti ada bunganya di tempat-tempat yang sensitif. Tabarruj double tuh udah. Ya, itu sama aja. Makanya ariyatun kasiat, berpakaian tapi seperti telanjang. Wallahu a'lam bissawab. PR-nya yang di Facebook ini saya pernah membaca artikel dari Indonesia saja. Kemudian saya masih ragu-ragu kalau foto secara umum, karena Syekh Masyhur, kemudian Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah ta'ala, hafizahullah, juga dipajang fotonya. Saya ikut ininya, setiap hari itu ada artikel-artikel beliau. Ya, nanti saya tanyakan langsung insyaallah taala. PR bagi saya Bu sekalian. Demikian Bu sekalian dapat saya sampaikan, kalau ada kekurangan dan kesalahannya itu mutlak dari kebodohan saya dan ketidaktahuan saya karena saya manusia biasa. Kalau ada yang benar itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.